ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan menuju Makkah untuk melakukan umrah. Berikutnya akan dicegat beliau dan para sahabatnya untuk menyempurnakan umrah tersebut sehingga terjadilah Bai'atul Ridwan. Berikutnya akan terjadi Sulhul Hudaybiyah. Barakallahu fikum. Sedikit mengulang kembali bahwa ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan, beliau mengutus mata-mata. Mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa gerangan yang akan dilakukan oleh orang musyrikin terhadap Rasulullah? Yang jumlah pasukan Rasulullah berapa orang? Siapa ingat? Al-Qolir Rajah. Taib Ahsan, 1400 orang Al-Qolir Rajah. Ternyata sebelum berada di Hudaybiyah, mata-mata itu sudah menemui Rasulullah bahwa orang-orang Quraisy akan menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertekad kuat apapun yang mereka akan lakukan jika sekiranya Rasulullah memaksa untuk masuk. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya, bagaimana? Kita serang saja orang-orang yang ada dekat sini dan kita bisa mendapatkan ganimah dan yang lainnya, atau kita tetap terus sesuai dengan niatan awal kita. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, niatan kita bukan untuk memerangi siapa-siapa. Niatan kita untuk umrah. Kita sudah pakai ihram ini. Jadi kita lanjut saja terus. Kapan ada orang yang menghalangi kita, ya kita perangi. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau begitu silahkan berangkat. Jadi menyetujui, menyepakati usulan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Rasul mengatakan, faruhu idan, kalau begitu silahkan berangkat. Faruhu idan, farahu, qala rahimahullahu ta'ala, farahu hatta idha kanu bi ba'di tariq. Berangkatlah sampai ketika beliau dan para sahabatnya berada di jalanan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Khalid bin al-Walid bil ghamim fi khailin li Quraisy tali'ah. Sesungguhnya Khalid bin Walid berada di tempat yang namanya Wadil Ghamim fi khailin li Quraisy Taliah, bersama dengan beberapa pasukan berkuda sebagai pengintai. Khudzat al-yamin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghindari, kita cari jalan yang kanan. Wallahi ma sya'ara bihim Khalidun hatta idza hum bi khatratil jaysh bi khataratil jaysh fantalaka bi yarqudu nadiran li Quraisy. Wallahi ma syara bihim Khalidun hatta idza hum bi qadratil jaysh. Maka Khalid pun tidak mengira, tidak menyangka bahwa ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pasukannya begitu banyak 1400 fantalaka yarqudu nadiran li Quraisy. Maka kembalilah Khalid bin Walid ke kota Makkah, memberikan peringatan kepada orang-orang Quraisy bahwa Rasulullah sudah dekat. Wasara Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta idza kana bis-thaniyati allati yuhbitu 'alaihim minha barakat bihi rahilatuhu. Sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di as-thaniyah, yang dengannya orang mulai turun ke bawah menuju Makkah karena Makkah adalah lembah. Barakat rahilatuhu, unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menderum, tidak mau melanjutkan perjalanan. Faqala nasu hal hal fa'ala had. Ayo ayo berangkat terus. Fa'ala had faqalu khala'atil qaswa. Unta Rasul pun tidak mau melanjutkan perjalanan. Orang-orang pun mengatakan khalatil qaswa, qaswa lagi mogok, tidak mau melakukan perjalanan. khalatil qaswa, il qaswa nama unta Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma khalatil qaswa wa ma dzakalaha bi khuluqin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah qaswa ini mogok, ngambek, dan ini bukan akhlaknya, bukan kebiasaannya. Barakallahu, bukan wataknya, karena binatang-binatang juga memiliki watak yang berbeda-beda antara satu dengan yangnya, sama seperti manusia. Baik, memiliki watak yang berbeda-beda. Subhanallah. Wa madzaka laha bi khuluqin walakin habasaha habisul fil, akan tetapi yang menahannya adalah yang menahan gajah. Yang menahan gajahnya Abraha waktu itu. Yani yang menahannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala walladzi nafsi biyadihi la yas'aluni khittatan yu'azzimuna fiha hurmatillahi la ataituhum iyyaha. Disitulah Rasul mengatakan, demi yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah mereka orang-orang Quraisy ini meminta dari aku perkara-perkara yang dengannya mereka mengagungkan hurumatillah, haram-haram Allah Subhanahu wa taala, kecuali aku akan memberikannya. Apapun yang mereka minta dalam rangka memuliakan haram Makki, aku akan berikan. Thumma zajaraha fa wasabat bih fa adala hatta nazala bi aqsal Hudaybiyah ala samadin qalilil ma. Thumma zajaraha, kemudian Rasulullah SAW menghardik ontangnya, fa wasabat, maka unta pun bangkit. Fa adala hatta nazala bi aqsal Hudaybiyah, kemudian beliau pun membelok sampai beliau berada di ujung Hudaybiyah. Hudaybiyah adalah tempat, karena perjanjian dilakukan tempat itu, maka dinamakanlah perjanjian Hudaybiyah. Barakallahu fiik. Ala samadin qalilil ma, di tempat yang kurang airnya. Inna ma yatarabbadu yatabarraduhu nasu tabarrudan falam yulbithin nas falam yulbithun nas an nazahuhu. Air yang sangat sedikit, innama yatabarraduhun nasu tabarrudan, sekedar mengambil air seadanya, itu pun tidak lama diambil, akhirnya habis itu air. Nazahuhu fasyakau ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala atasha. Mereka pun bertanya atau mengeluhkan, melapor keadaan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dahaga yang mereka dapatkan sementara sudah tidak ada air. Fantaza sahman min kinanati thumma amarahum ayyaj'aluhu fihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil anak panah, kemudian menyerahkan kepada para sahabatnya dan memerintahkan menancapkan ke tempat yang biasa keluar mata air di situ, yang ketika diambil oleh orang banyak habis. Tayyib. Qala fa wallahi ma zala yajishu lahum birray hatta sadaru anhu. Demi Allah, terus-menerus mereka mengambil air dari tempat itu sampai mereka meninggalkannya. Padahal mata air itu sudah kering, sudah tidak ada lagi airnya karena diambil oleh orang banyak. Wa fasa'at Quraisyun linuzulihi alaihim fa habba Rasulullah ay yab'atha ilaihim rajulan min ashabihi. Maka orang-orang Quraisy pun kaget, linuzulihi alaihim, karena Rasulullah semakin mendekat. Fa habba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yab'atha ilaihim rajulan min ashabihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengen untuk mengutus seorang sahabat beliau menemui orang-orang Quraisy. Fada'a Umar bin Khattab liyab'athahu ilaihim. Maka Umar pun dipanggil untuk diutus menemui orang-orang Quraisy. Faqala ya Rasulullah, laisa li bi Makkah ahadun min bani Ka'b yaghdabu li in udit. Kata Umar, ya Rasulullah, aku tidak memiliki kerabat lagi di Makkah dari kalangan Bani Ka'b yang akan membela aku seandainya mereka akan menyakiti aku, mengganggu aku. Farsil Utsman bin Affan. Farsil Utsman bin Affan. Maka utuslah Utsman, jangan aku, Utsman. Fa inna asyiratahu biha, karena kerabatnya masih banyak di sana. Wa innahu muballighum ma aradta. Dan Utsman cukup beliau yang akan menyampaikan apa yang menjadi keinginanmu ya Rasulullah. Pada Rasulullah SAW, Utsman bin Affan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Utsman bin Affan, fa arsalahu ila Quraisy. Diutuslah menuju orang Quraisy. Wa qala akhbirhum anna lam nati liqital. Pesan Rasulullah, sampaikan kepada orang-orang Quraisy bahwa kami datang bukan untuk perang. Wa inna ma ji'na umaran. Akan tetapi kami datang ini untuk melakukan umrah. Waduhum ilal Islam, dan ajak mereka masuk Islam. Wa amarahu ayyatiya rijalan bimakkata mu'minin wa nisa mu'minat fayadkhulu alaihim. Wa amarahu ayyatiya rijalan bimakkata mu'minin, dan Rasulullah merintahkan Utsman untuk mendatangi orang-orang di Makkah, laki-laki yang sebenarnya beriman dan perempuan-perempuan yang beriman. Fayadkhulu alaihim wa yubashshirhum bil fath, dan memberitahukan mereka bahwa akan ada kemenangan. Wa yakhbiruhum annallaha azza wa jalla mudhhirun dinahu bi Makkah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan agamanya di kota Makkah. Hatta la yustakhfa biha bil iman, sehingga tidak ada lagi seorang pun yang menyembunyikan imannya di kota Makkah. Fantalaqa Utsman, maka berangkatlah Utsman dengan pesan ini. Pamara ala Quraisy di baldahin faqalu aina turid. Maka Utsman pun melewati orang-orang Quraisy di baldahin, di situ atau apa? Apa? Apa di situ? Di baldahin. Hah? Taib. Faqalu aina turid? Orang-orang Quraisy pun mengatakan, mau kemana engkau wahai Utsman? Faqala ba'athani Rasulullah ad'ukum ila Allah wa ila al-Islam. Rasulullah mengutus aku menemui kalian, mengajak kalian untuk masuk Islam, mengajak kalian tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ukhbirukum anna lam nati liqital, dan aku khabarkan kepada kalian bahwa kami datang ini bukan untuk berperang. Wa inna majina umara, kami datang untuk melakukan umrah. Faqalu qad sami'na ma taqul, maka mereka pun mengatakan, sudah, kami sudah dengar apa yang kau ucapkan itu. Fanfud li hajatika, silakan kau melakukan apa yang kau inginkan wahai Utsman. Wa qama ilaihi Aban bin Sa'id bin Al-'As farahaba bihi wa asraja farasahu. Maka berdirilah Aban bin Sa'id bin Al-'As farahaba bihi, dan mengucapkan selamat datang. Wa asraja farasahu fahamala Utsman 'alal faras, kemudian dia pun memasangi pelana kudanya dan membawa Utsman di atas kuda itu. Wa jarahu, sambil memberikan perlindungan kepada Utsman. Wardafahu Aban hatta ja'a Makkah, sampai dibonceng Utsman masuk kota Makkah. Wa qala al-muslimuna qabla ayyarji'a Utsman khalasa Utsman qabilna ila al-bait wa taba bihi qablana ila al-bait. Maka ketika berangkat Utsman radhiyallahu taala anhu masuk ke Makkah, orang-orang pun mengatakan sebelum Utsman pulang, khalasa Utsman qablana ila al-bait wa taba bihi. Khalas, Utsman sudah mendahului kita dan dia sudah tawaf di Baitullah. Faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma adunhu tawafa bil baiti wa nahnu mahsuhun. Coba perhatikan. Kata ini adab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengira bahwa Utsman akan melakukan tawaf sementara kita lagi ditahan. Tidak akan mau Utsman untuk melakukan tawaf sendiri sementara Rasulullah dan para sahabatnya ditahan. Faqalu wa ma yamna'uhu ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, apa yang menghalangi dia untuk melakukan tawaf ya Rasulullah? Padahal sudah sampai dia. Qala dzaaka dzanni bihi. Coba. Kata Rasulullah, ini namanya tidak lancang. Qala dzaaka dzanni bihi. Kata Rasulullah, itulah persangkaan aku untuknya. Adab yang luar biasa pada Utsman radhiyallahu taala. Alla yatufa bil ka'bati hatta natufa ma'ahu. Dia tidak akan pernah mau tawaf kecuali dia akan tawaf bersama dengan kita. Wa ikhtalata al-muslimuna bil musyrikin fi amri sulh. Farama rajulun min ahadil al-fariqain rajulan min al-fariqil akhar wa kanat ma'rakah wa taramu bin nabli wal hijarati wa saha al-fariqan kilahuma wa irtahana kullu wahidin min al-fariqain biman fihim wa balagha rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna uthman qad qutila fadaa ila al-bay'ati fasara al-muslimuna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa tahta shajara fabay'ahu ala an la yafirru fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadi nafsihi wa qala hadhihi an Utsman. Waqtalat al-muslimun bil musyrikin. Di Makkah itu, di Makkah masih banyak orang yang masuk Islam tapi belum hijrah. Barakallahu fikum. Banyak yang sudah masuk tapi belum hijrah. Waqtalat al-muslimun bil musyrikin amra sulh. Perkara sulh, perjanjian itu. Farama rajul min ahadil fariqaini rajulan min al-fariqil akhar wa kanat ma'rakah. Maka ada seorang memanah kelompok yang lain, hampir terjadi peperangan. Wa taramu bin nabli wal hijarah, sehingga mereka saling melempar anak panah dan batu. Wa sahal fariqaini kilahuma wartahana kullu wahidin minal fariqaini biman fihim, dan mereka saling menawan. Wa balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Utsman qad qutila, dan telah sampai kabar ke Rasulullah bahwa Utsman telah dibunuh. Pada ailal bai'ah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak untuk berbaiat. Fasara almuslimuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa tahta syajarah, maka semua sahabat pun berkumpul di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau berada di bawah pohon. Fabayahu ala an la yafirru, maka mereka semua pun berbaiat bahwa mereka akan perang dan tidak akan lari. Mereka akan berperang dan tidak akan lari. Fakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi nafsihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tangannya sendiri. Kan Rasulullah berbaiat menjabat tangannya seorang demi seorang. Begitu selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tangan kirinya sambil mengatakan, "Hada li Utsman." Ini tangannya Utsman. Barakallahu fik. Wa qala hada an Utsman. Wa lamma tammatil bai'ah. Begitu selesai bai'at, raja'a Utsman, faqala al muslimun, "Istafaita ya Aba Abdullah min at-tawaf bil bait?" Maka ketika Utsman datang bergabung dengan kaum muslimin di Hudaybiyah, orang-orang pun mengatakan, "Istafaita ya Aba Abdullah bi tawaf bil bait, engkau sudah puas wahai Aba Abdullah tawaf di Baitullah?" Faqala, "Bisa ma dhalantum bi." Subhanallah. Betapa jelek persangkaan kalian terhadap aku. Walladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, "Lau makastu bi hasanah." Seandainya aku tinggal di kota Makkah 1 tahun, wa Rasulullah fi muqimun bil Hudaybiyah, dalam keadaan Rasulullah masih tetap di Hudaybiyah, "Ma tubtu biha hatta yatufa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak akan pernah melakukan tawaf sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf. Baik. Walaqad da'atni Quraisyun ila at-tawaf bil bait fa abaitu. Orang-orang Quraisy mengajak aku, mempersilakan aku melakukan tawaf, dan aku tidak mau. Faqala al-muslimuna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana a'lamuna billahi wa ahsanuna dhanna. Maka kaum muslimin pun semuanya mengatakan, Rasulullah adalah orang yang paling mengenali Allah Subhanahu wa taala dan paling bagus persangkaannya. Wa kana Umar akhidha bi yadi Rasulillah lil bai'ati tahta syajarah. Fa bay'ahu al-muslimuna kulluhum illa al-Jadd bin Qais. Baik, maka semuanya pun berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya kecuali seorang yang bernama Al-Jadd bin Qais. Wa kana ma'a bin Yasar akhidham bi ghusniha yarfa'uhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ma'a bin Yasar memegang ranting dari mengangkatnya dari kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ranting itu rendah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ranting itu disorong ke atas. Wa kana awwalu man bay'a Abu Sufyan Abu Sinan Al-Asdi Al-Asadi. Dan orang pertama yang berbayat adalah Abu Sinan Al-Asadi wa bay'ahu Salamatul Aqwa 3 marrat. Dan Salamatul Aqwa membayat Rasulullah 3 kali di awalin nasi wa awsati wa akhiri. Di awal, di pertengahan dan di akhirnya. Fabainamahum kadzalika ija Abu Dail ibn Warqa Al-Khuzai fi nafarin min Khuzah. Dalam kondisi seperti itu datanglah seorang yang bernama Budail, utusan orang-orang Quraisy. Budail bin Warqa Al-Khuzai fi nafarin min Khuzah bersama dengan beberapa orang dari Bani Khuzah. Wa kanu aibata nushi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Tihama. Faqala inni taraktu Ka'b ibn Lu'ay wa Amir ibn Lu'ay nazalu a'dadan yahil Hudaybiyah ma'hum al'ud al-matafil wa hum muqatiluka wa saduka al-bayt. Qala Rasulullah SAW inna lam naji' liqitali ahad walakin ji'na mu'tamirin wa inna Quraishan qad nahakathumul harbu wa darrat bihim fa insya'u madattuhum wa yuhallu baini wa bainan nas wa insya'u ayyadukulu fi ma dakhala bihin nasu fa'alu wa illa faqad jammu wa inhum abau illa al-qital fa walladhi nafsi biyadihi la uqatilannahum ala amri hadha hatta tamfarida salifati aw la yunfidanna Allahu amrahu. Dalam kondisi seperti itu ija Abu Dail bin Warqa Al-Khuzai bersama dengan orang-orang Khuzaah wa kanu aibatan nushi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Tihama, orang-orang yang barakallahu fikum nampaknya cenderung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang Tihama. Faqala inni taraktu Ka'ab bin Lu'ay. Maka dia pun mengatakan aku telah meninggalkan Ka'ab bin Lu'ay dan Amir bin Lu'ay. Nazalu a'dadan yahil Hudaybiyah ma'ahum al'udul matafil. Al'udul matafil. Aku a'dadan yahil Hudaybiyah. Nazalu a'dadan yahil Hudaybiyah. Mereka turun di mata air yang ada di Hudaybiyah. Ma'hum al'ud wal al-matafil. Wahum muqatiluka. Dan mereka akan memerangi engkau. Wasadduka anil bayt. Dan mereka akan menghalangi engkau dari Baitullah. Qala Rasulullah SAW, inna lam najid liqitali ahad. Kata Rasulullah, sesungguhnya kami datang bukan untuk berperang. Walakin jina mu'tamirin, akan tetapi kami datang untuk melakukan umrah. Tapi wainah Quraisyan qad nahatkatuhumul harbu. Adapun orang-orang Quraisy adapun orang Quraisy qad nahatkatuhumul harbu adarrat bihim. Mereka sederasuki keinginan untuk berperang yang mengganggu mereka. Fa insya'u madattuhum. Aisyau madatuhum wa yuhallu baini wa bainan nas. Madatuhum. Jadi, insya kalau mereka pengen madatuhum. Wa yuhallu baini wa bainan nas, dan biarkan aku dan manusia. Wa insya'u ayyadkhulu fi ma dakhala fihi an-nasu fa'alu. Yani dalam masalah perjanjian silakan. Baik. Wa illa faqad jammu wa innaha wa innahum abau illa al-qital. Baik. Wa illa faqad jammu. Mereka sudah baik. Terserah apa yang mereka inginkan. Tapi kalau mereka enggan kecuali harus berperang, fa walladhi nafsi biyadihi, maka demi yang jiwaku ada di tangannya, la uqatilannahum ala amri. Kalau mereka tetap bersikeras, bersikuku untuk berperang, maka aku akan menghadapi mereka, memerangi mereka atas urusanku ini. Hatta ya'tam faridasa alifat, sampai aku mati atau Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan urusan ini. Qala Budail sa'uballighuhum ma taqul. Kata Budail, aku akan menyampaikan kepada mereka apa yang kau ucap. Pantal kata ata Quraisyan faqala inni qad ji'tukum min indi hadzal rajul. Maka masuklah Budail ke kota Makkah, menyampaikan kepada orang-orang Quraisy. Budail mengatakan, sungguh aku telah mendatangi orang ini. Wa qad sami'tuhu yaqulu qawla. Sungguh aku telah mendengar apa yang dia ucapkan. Fa in syi'tum aradtuhu 'alaikum. Faqala subha'um la hajata lana an tuhadditsana 'an bi syai'. Kalau pengen, aku akan sampaikan kepada kalian. Maka orang-orang dungunya, orang-orang bodohnya, maka mengatakan, kami tidak butuh dengan apa yang dia ucapkan. Waqala dulur ar-ra'yi minhum. Adapun orang-orang terpandangnya, tokoh-tokohnya, mereka mengatakan, hati masa mi'ata. Mari, mari sampaikan ke sini apa yang kau dengar dari dia. Qala sami'tu yaqulu kada wa kada. Fahaddathahum bima qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disampaikanlah kepada orang-orang Quraisy apa yang disampaikan Rasulullah. Faqala Urwah bin Mas'ud ats-Tsaqafi, inna hadza 'arada 'alaikum khittata rusyd. Faqala Urwah, maka berkata Urwah bin Mas'ud ats-Tsaqafi, inna hadza, sungguhnya orang ini telah menawarkan kepada kalian khittata rusyd, langkah-langkah yang bagus. Faqbaluha wa da'uni atihi, dan biarkan aku yang mendatanginya. Faqalu tihi, silakan kau berangkat. Urwah bin Mas'ud. Fa'atahu faja'ala yukallimuhu, datanglah menemui Rasulullah dan mengajak bicara. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahwan min qawlihi libudail. Ucapan yang disampaikan kepada Urwah bin Mas'ud persis sama seperti yang diucapkan kepada Budail. Faqala Urwah inda dzalika, ay Muhammad, ara'aita law ista'salta qawmaka hal sami'ta aba bi ahadin minal arabi ijtaha ahlahu qablaka. Baik, berkata Urwah bin Mas'ud, wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu? Seandainya engkau menghabisi kaummu, kau perang dengan mereka, kemudian kau menang dan menghabisi orang-orang Quraisy, hal samita bi ahadin minal arabi ijtaha ahlahu qablaka. Pernahkah engkau mendengar bahwa dulunya ada seorang yang menghabisi kerabatnya sendiri sebelum engkau? Wa in takunil ukhra walladhi fa wallahi inni la ara wujuha wa ara aushaban au basha, di situ au basha, di sini terbalik, di sini berarti wa ara au basha minan nasi khaliqan ayyafirru wa yad'uka. Faqalahu Abu Bakar, umsus badrallat anahnu nafirru anhu wa nad'uhu. Qala ma dhaak, man dhaak? Qala Abu Bakar. Qala ama walladhi nafsi biyadihi lawla yadun taykanat laka indi lam ujizka biha la jabtuka. Wa ja'ala yukalimu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kullama kallama wa aghadahu bilihiyatihi wal mughira bin syu'bah inda rasi hatta inda rasi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu sayf wa alaihi al-migfar. Fakullama ahwa Urwa ila lihiyati Nabi sallallahu alaihi wasallam daraba biyadihi bina'li sayf wa qala akhri yadaka an lihiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladhi fawallahi inni la ara wujuhan wa ara aw bashan, demi Allah sungguh aku melihat orang-orang, aku melihat aubash, aubash itu orang-orang dari kalangan bawahan banyak. Khalikan ayyafirru wa yada'uka apa? Walladina itu wujuhan wa ara aw bashan minan nasi khalikan ayyafirru wa yada'uka. Aku melihat ini, maksudnya teman-temanmu ini wahai Muhammad, aku melihat orang-orang ini, model-modelnya ini, mereka akan meninggalkan engkau. Kalau terjadi perang, mereka lari duluan. Ya biru wa yada'uka. Faqalahu Abu Bakar, umsus badrallat. Ini ucapan ejekan, ini ucapan yang barakallahu bikum. Ucapan untuk mengejek, mencelah. Lati itu sebenarnya Tuhan, Tuhan tapi perempuan. Baik, Badr, Badr itu klitorisnya. Baik, dia disuruh untuk menjilati kemaluan Tuhannya itu, untuk merendahkannya. Umsus batralat, anahnu nafirru anhu wa nada'uhu. Apakah kami akan lari dan meninggalkan dia? Alah, manda, siapa orang ini? Qalu Abu Bakar, dia Abu Bakar. Qala ama walladhi nafsi biyadihi laula yadun kanat laka indi. Maka dia pun berkata, Urwah bin Mas'ud, ama walladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, laula yadun kanat laka indi, seandainya bukan karena kebaikanmu dulu. Yadun di situ, yadun adalah kebaikan, al-husna. Seandainya engkau tidak pernah melakukan kebaikan dulu kepadaku, lam ujizka biha, barakallahu fikum, aku tidak akan pernah membiarkanmu dengan kata-katamu tadi itu. La jabtu. Wajah la yukalimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kembali melakukan pembicaraan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Urwah bin Mas'ud. Wa kullama kallama akhadha bil hiyat. Setiap Urwah bin Mas'ud berbicara, dia memegang jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal Mughirah bin Syu'bah inda ra'si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Mughirah bin Syu'bah ada di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Rasulullah sallallahu duduk. Wa ma'ahu sayf. Barakallahu fikum. Mughirah bin Syu'bah memegang pedang, wa 'alaihil mighfar, dan dia memakai helm perang. Fakullama ahwa Urwa ila lihyati Nabi sallallahu alaihi wasallam daraba yadahu bi na'li sayf. Setiap Urwah Ibnu Mas'ud menjulurkan tangannya untuk memegang jenggot Rasulullah, sayf siapa? Siapa tadi ini? Mughirah bin Syu'bah langsung memukulnya dengan gagang pedang sambil mengatakan, barakallahu fikum, akhri yadaka an lihyati Rasulillah. Sudah, tarik tanganmu, jangan kau pegang-pegang jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para fa'a Urwatu ra'sahu wa qala manda. Maka Urwah Ibnu Mas'ud mengangkat kepalanya dan mengatakan, siapa ini orang? Qala al-Mughirah bin Syu'bah, faqala ay gudar awalah ta'as'a fi gudratika. Wa qala al-Mughirah sahiba qauman fil jahiliyyati faqatalahum wa akhadha amwalahum thumma ja'a fa aslam. Sambil mengatakan, eh gudar, orang pengkhianat, awalastu as'a fi ghadratika, tidakkah aku dulu yang agak membela engkau? Wa kal Mughirah sahiba qauman minal jahil jahiliyah, dan karena dulunya Mughirah melakukan perjalanan dengan beberapa orang di masa jahiliyah, faqatalahum, kemudian Mughirah membunuh mereka dan mengambil harta mereka. Tsumma ja'a fa aslam, kemudian datang dan masuk Islam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal Islam fa aqbal wa amal malu falastu minhu fi syai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun dia masuk Islam, maka aku terima. Adapun urusan harta dia dengan pembunuhan sebelum dia masuk Islam, maka itu bukan urusanku. Jadi, jangan kau cek di hadapanku tentang masa lalu. Kejadian itu di masa jahiliyah kalian. Jadi, dan dia masuk Islam, aku terima Islamnya, tapi urusan kalian urusan masa lalu. Thumma inna Urwata ja'ala yarmuku ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'aini. Wallahi ma tanahkaman Nabi sallallahu alaihi wasallam nukhamatan illa waqa'ati kabbir rajulim. Kemudian Urwah ibn Mas'ud ini memperhatikan bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sangat memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ma tanahkaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah kecuali ludah beliau langsung ditangkap oleh seorang sahabat dari sahabat beliau. Fadalaka biha wa jildahu, kemudian langsung mengambil dan menggosok di badannya dan wajahnya. Dan ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh untuk yang lainnya. Paham barakallahu fikum. Subhanallah. Wa idza amarahum ibtadaru amrahu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan sesuatu, langsung para sahabat melakukannya. Wa idza tawadda'a kadu yaqtatiluna ala wudhu'ihi. Dan kalau Rasulullah SAW melakukan wudu, mereka pun berdesak-desakan untuk mengambil sisa wudu Rasulullah SAW. Apa yang jatuh dari tangan beliau, apa yang jatuh dari wajah beliau, dari sisa-sisa wudu. Wa idza takallama khafadu aswatahum 'indahu. Kalau Rasulullah SAW berbicara, semua diam, tidak ada yang berbicara. Wa ma yuhidduna ilaihi an-nadhara ta'dhiman lahu, dan tidak ada seorang pun di antara para sahabat mau memandang Rasulullah dengan sepenuh matanya. Faraja Urwah ila ashabihi. Maka Urwah pun kembali ke orang Quraisy dan menceritakan apa yang dia lihat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ai qaum wallahi laqad wafattu 'alal muluk. Berkata Urwah bin Mas'ud, demi Allah wahai kaum, laqad wafattu 'alal muluk, aku sudah mendatangi para raja. Ala Kisra wa Kaisar wa Najasyi. Raja Persia, Raja Romawi, Raja Ethiopia. Wallahi ma ra'aitu malikan yu'adzimuhu ashabuhu ma yu'adzimu ashabu Muhammadin Muhammada. Demi Allah, aku tidak pernah mendapati melihat seorang raja dimuliakan oleh rakyatnya seperti dimuliakannya Muhammad oleh sahabat-sahabatnya. Wallahi intana khamanu khamatan illa waqati kafir rajulin minhum. Demi Allah, tidaklah Rasulullah SAW meludah kecuali beliau itu langsung berada di telapak tangan seorang di antara sahabatnya. Padahal kabiha wajahu wa jildahu, kemudian menggosok di badannya dan wajahnya. Wa idza amarahu bitadaru amrahu. Kalau Muhammad merintahkan, langsung mereka laksanakan. Wa idza tawadda, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu, kad yaqtatiluna ala wudhuhi, ala wudhuhi. Hampir-hampir mereka iktatalu, berantem untuk mendapatkan apa? Air wudhunya. Wa idza takallama khafadhu aswatahum 'indahu. Kalau Rasulullah berbicara, semua diam. Wa ma yahudduna ilaihi nadhara ta'dhiman lahu, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mau menatap Rasulullah SAW dengan sepenuh matanya karena pengagungan kepada beliau. Wa qad arada 'alaikum khittata rusyd. Sungguh Muhammad telah menawarkan kepada kalian langkah-langkah yang bagus. Faqbaluha. Terima. Faqala rajulun min bani Kinana, da'uni atih. Maka berkatalah seorang di antara bani Kinana, biarkan aku yang mendatangi. Faqala itihi. Maka mereka pun mengatakan, itihi, silakan pergi. Falamma asyrafa 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza fulan wa huwa min qaumin yu'adzimuna al-budan. Budan. Maka ketika dia datang, Rasulullah SAW mengatakan, hadza fulan, ini datang fulan. Wa huwa min qaumin yu'adzibuna al-budan. Dia dan kaumnya termasuk orang yang paling mengagungkan hewan-hewan sembelihan kurban badana. Faba'athuha lahu. Maka giring semua sembelihan-sembelihan kalian ini, hadiyu-hadiyu kita ini, giring ke hadapannya. Maka digiring. Wastaqbalahul qaumu yulabbun, dan kaum muslimin pun bertalbiyah semuanya serempak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, dalam keadaan unta-unta sudah ada di hadapan mereka. Maka ketika orang ini melihat kejadian itu, keadaan itu, dia pun mengatakan, subhanallah, ma yang bagi haula yusaddu anil bait. Subhanallah, tidak pantas mereka-mereka ini dihalangi untuk melakukan tawaf di Baitullah. Faraja ila ashabi faqala ara'aitul budna qad qullidat wa usyirat wa ma ara'ayu saddu 'anil bait. Dia pun mengatakan, wallahi aku telah melihat onta-onta itu sudah dikalungi dengan kalung yang menunjukkan bahwa dia telah dihadiahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan sudah diisyar ditoreh punuknya agar supaya mengalirkan darah. Dan aku tidak berpendapat untuk mereka dihalangi dari Baitullah. Baik. Seberapa ini orang? Setiap ada yang datang ke sana membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang ke sana membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada yang mau percaya. Faqama Mikras bin Hafs, faqala da'uni atihi. Maka berkatalah Mikras bin Hafs, biarkan aku yang datang. Faqala idhi, silakan pergi. Falamma asyraf alaihim qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza Mukris ibn Hafs wa huwa rajulun fajir. Mukris ini ibn Hafs, dia ini orang jelek. Faja'ala yukallimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabaina huwa yatakallamu idh ja'a Suhail ibn Amr faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad suhila lakum min amrikum. Dalam kondisi berbicara, datanglah Suhail dari pihaknya orang musyrikin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Suhail datang, beliau pun mengatakan, "Qad suhila lakum min amrikum." Suhail itu adalah kemudahan. Barakallahu fikum. Maka Rasul mengatakan, ketika melihat orang ini, Allah telah memudahkan urusan kalian. Fajalu kalimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabaina ma huwa yukallimuhum, yukallimuhu idh ja'a Suhail ibn Amr faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad suhila lakum min amr." Faqala hat uktub bainana wa bainakum kitaban fada al kitab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mari tulis antara kami dengan kalian satu kitab, satu kesepakatan pada Alkitab. Waqala uktub bismillahirrahmanirrahim, maka Rasul mengatakan tulis bismillahirrahmanirrahim. Waqala Suhail amma ar-rahman wallahi ma nadri ma hu, kata Suhail adapun ar-rahman kami tidak tahu, ma nadri ma hu, apa itu ar-rahman, walakin uktub bismikallahumma, akan tetapi tulislah bismikallahumma kama kunta taktub, sebagaimana dulunya engkau menulis. Faqala muslimuna wallahi la naktubuha illa bismillahirrahmanirrahim, kaum muslimin mengatakan wallahi kami tidak akan menulisnya kecuali bismillahirrahmanirrahim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam uktub bismikallahumma, coba tanazul, baik tanazul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tulis bismikallahumma. Dengan ditulisnya bismikallahumma bukan berarti bahwa Allah SWT telah hilang sifatul rahmah daripadanya. Semua kala uktub hadza ma qala alaihi Muhammadur Rasulullah, ini yang disepakati oleh Muhammadur Rasulullah. Faqala Suhail wallahi law kunna na'lamu annaka Rasulullah ma sadadnaka 'anil bait, demi Allah seandainya kami tahu kalau engkau Rasul maka kami tidak akan menghalangi engkau dari melakukan tawaf di Baitullah. Wala qatalnaka, dan kami tidak akan memerangi engkau. Walakin uktub Muhammad bin Abdullah, tapi tulislah situ Muhammad bin Abdullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inni Rasulullah wa in kadzabtumuni, kata Rasulullah aku tetap Rasulullah walaupun kalian mendustakan aku. Uktub Muhammad bin Abdullah, tulis Muhammad bin Abdullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala an taqullu bainana wa bainal bait wa natubu bihi, untuk kami melakukan untuk kalian membiarkan kami melakukan tawaf di Baitullah. Faqala Suhail wallahi la tatahaddatsul arabu anna ukhidna dhagta, demi Allah kami tidak akan membiarkan engkau, jangan sampai ada orang-orang Arab mengatakan bahwa kami mendapatkan tekanan sehingga kami membiarkan engkau melakukan tawaf. Walakin dzalika fil minal amil muqbil, kami tidak mau kalau orang akan berbicara bahwa orang-orang Quraisy mendapat tekanan sehingga membolehkan kaum muslimin melakukan tawaf di Baitullah. Tidak boleh. Tapi nanti tahun depan boleh. Pakatabah, maka ditulislah bahwa Rasulullah di tahun ini tidak boleh melakukan umrah, nanti tahun depan. Pakatabah waqala Suhail ala alla ya'tiyaka minna rajulun wa in kana ala dinika illa radattahu alaina. Kalau ada orang yang datang dari Makkah menuju ke Madinah, tidak akan boleh diterima Rasulullah dan bahkan harus dikembalikan ke kota Makkah walaupun dia beragama Islam. Wal muslimun subhanallah kayfa yuradu lil musyrikin wa qad jaa muslima. Para sahabat mengatakan subhanallah, bagaimana bisa dia dikembalikan ke kota Makkah padahal dia sudah masuk Islam? Subhanallah. Ini kisah yang sangat luar biasa, barakallahu fikum. Kisah Hudaybiyah ini banyak sekali pelajaran dan hikmah di baliknya. Sampai begitu Rasulullah SAW pulang, seusai melakukan perjanjian itu langsung Allah mengatakan inna fatahna laka fatham mubina, sungguh kami telah memberikan kepada engkau kemenangan, kemenangan yang nyata. Jadi, padahal perjanjian itu miring. Bayangkan tahun itu tidak jadi umrah, nanti tahun depan, itu pun cuma 3 hari. Kemudian yang lari barakallahu fikum ke kota Madinah dari kalangan kaum muslimin dari Makkah harus dibalikan ke Makkah, dan yang lari dari Madinah menuju Makkah tidak ada keharusan untuk dikembalikan ke Madinah. Subhanallah, miring kan. Dan beberapa poin lain, tidak boleh saling menyerang barakallahu fikum selama 10 tahun dan seterusnya. Kemudian Allah mengatakan itu adalah kemenangan. Subhanallah. Dan memang itu adalah kemenangan. Insyaallah akan dibeberkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala sisi kemenangannya di mana. Barakallahu fiik. Sama seperti perang Uhud. Perang Uhud kalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalah kaum muslimin, tapi sungguhnya di sisi lain mereka adalah orang yang sangat menang. Kemenangan yang mereka raih lebih agung daripada kemenangan dalam peperangan. Lebih baik dan lebih besar ketimbang kemenangan dalam peperangan. Inilah hebatnya barakallahu fiik. Subhanallah. Ini kemenangan di sisi lain. Kalah dalam peperangan, tapi di sisi lain mereka adalah orang-orang yang menang. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.